Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم توجعان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pilar-pilar keluarga Islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa memicu dan memacu kita untuk membina sebuah keluarga yang menjadi keluarga Islami yang penuh dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Pendengar yang budiman, ada beberapa pilar yang harus ditegakkan seorang Muslim ketika dia hendak membangun sebuah keluarga yang Islami. Di antaranya adalah pilar yang pertama, yaitu memilih pasangan hidup yang salih atau salihah. Syariat Islam menganjurkan kepada laki-laki Muslim yang hendak menikah untuk memilih calon istri yang salihah, yaitu wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taat kepada suaminya. Demikian pula wanita, hendaknya dia memilih seorang pria yang saleh, bukan semata-mata karena harta atau penampilannya. Mengapa harus kesalihan yang menjadi pilihan utama? Bukan harta, bukan kedudukan, bukan penampilan, atau yang lainnya. Sebab hal itu akan melahirkan akhlak yang mulia, tutur kata yang bijaksana, jiwa yang lembut, pengertian, sabar, mampu mendidik anak-anak dengan akhlak yang mulia, tidak banyak menuntut, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan yang lain-lainnya. Pendengar yang budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fazfar bidhatid dinik, taribat yadak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Kemudian pilar yang kedua adalah iman dan amal saleh. Pilar ini adalah pilar terpenting setelah seorang Muslim menikah dan berkeluarga. Iman yang dimaksudkan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan juga iman kepada hari akhir, serta ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdirnya. Pilar iman yang kokoh akan membentuk sebuah keluarga menjadi keluarga yang tangguh dan kuat. Pilar keimanan dan amal soleh tentunya akan mendorong sebuah keluarga saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Selain itu, pendengar yang budiman, keluarga yang dibangun dengan pilar iman dan amal soleh tidak akan pernah menjadi keluarga yang rugi di dunia dan di akhirat. Pendengar yang budiman, pertanyaannya adalah, sudahkah saat ini keluarga kita dibangun di atas pilar iman dan amal soleh ini? Jika belum, maka segeralah benahi pilar-pilar rumah tangga kita. Dan yang ketiga adalah mencari lingkungan yang Islami. Pendengar yang budiman, lingkungan yang Islami adalah sarana yang sangat mendukung sebuah keluarga terbentuk menjadi lebih baik dan bisa terus istiqamah. Tapi sebaliknya, sebuah lingkungan yang buruk akan mempengaruhi sebuah keluarga untuk berpaling dari ajaran Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan akan hal ini. Beliau bersabda, Masalul jalisi solih wasu, kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka, wa imma tabta'a minhu, wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Wa nafikhil kir, imma an yukhriko thiyabak, wa imma an tajida rihan khabithatan. Permisalan seorang yang berteman dengan orang saleh dan orang yang buruk adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, maka engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Sedangkan berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, maka minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata dalam Fathul Bari, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita akan larangan berteman dengan orang yang dapat merusak perkara agama dan dunia kita. Dan adanya motivasi atau dorongan untuk berteman dengan orang yang dapat memberikan manfaat pada perkara keduanya. Kemudian pendengar yang budiman, pilar yang keempat adalah pendidikan Islami yang berkesinambungan. Sebuah pendidikan Islami yang berkesinambungan tentunya menjadi penting bagi setiap keluarga Islam. Pendidikan Islami akan mengarahkan seorang anggota keluarga menuju jannah yang dipenuhi kenikmatan abadi serta menjauhkan mereka dari api neraka jahannam. Keluarga Muslim yang mendapatkan pencerahan rohani Islam tentunya akan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Seorang anak akan mengetahui hak-hak orang tua, sehingga ia akan melaksanakan kewajibannya untuk berbuat baik kepada orang tua. Juga sebaliknya, orang tua pun akan mengetahui hak-hak anak. Dan secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kepala keluarga agar membimbing istri dan anak-anak mereka ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga seorang istri adalah bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya juga. Kemudian yang terakhir, pendengar yang budiman, pilar kelima adalah keteladanan yang baik. Perbuatan dan perkataan ayah dan juga seorang ibu merupakan cerminan bagi anak-anak mereka. Akhlak mulia dan sikap bijaksana yang terpancar dari mereka berdua dalam kehidupan rumah tangganya akan menjadi teladan yang baik bagi setiap anggota keluarga. Sedangkan akhlak yang tercela dan sikap arogansi yang muncul dari seorang ayah ataupun ibu justru akan melahirkan berbagai macam sikap negatif pada anak-anak mereka. Mereka akan mudah melakukan pelanggaran syariah. Bahkan ketika ditegur oleh orang tua, mungkin mudah sekali untuk mengelak dari nasihat. Hingga anak-anak pun tidak terlatih sejak dini untuk melakukan amal-amal ketaatan. Pada akhirnya pendengar ya budiman, ketika dia nanti dewasa, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak saleh. Oleh karena itu, seyogyanya bagi orang tua hendaknya memberikan teladan yang baik dalam setiap perkataan dan juga perbuatan. Jangan sampai dia berkata kotor atau berbuat keji karena akan menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Pendengar yang budiman, demikianlah pilar-pilar utama membentuk sebuah keluarga yang Islami. Pilar-pilar ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat jika Anda sekeluarga menerapkannya di dalam keluarga Anda serta mendakwahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga Islami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. قلبي تساوره الهموم توجعان ويزيد هم